إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس معاشر المسلمين جماعة سيدان جمعة yang berbahagia. Sebuah amalan yang besar dan di antara kewajiban yang terbesar yang Allah perintahkan kepada segenap kaum muslimin dan kaum muslimat adalah mencintai Allah Azza wa Jal dan mencintai Rasulnya alaihi assalatu wassalam, tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi syariat yang berasal dari Allah Azza wa Jal dan Rasulnya alaihi assalatu wassalam. Kecintaan kepada Nabi alaihi assalatu wassalam yang merupakan tanda kesempurnaan iman seseorang. Rasul alaihi salatu wasalam menyatakan dalam sebuah hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. La yu'minu ahadukum, tidaklah salah seorang dari kalian sempurna keimanannya, hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku menjadi orang yang paling dia cintai, min walidihi, daripada orang tuanya, wa waladihi, daripada anak-anaknya, wan nasi ajma'in, dan dari orang-orang yang lain. Ikhwan fil din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Suatu ketika, seorang sahabat yang mulia, Umar ibn al-Khattab, radhiyallahu ta'ala anhu arbah, mengatakan kepada baginda Rasul alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai illa min nafsi. Ya Rasulullah, sungguh engkau adalah orang yang paling aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, la walladhi nafsi biyadih hatta akuna ahabba ilayka min nafsik. Tidak wahai Umar, demi Allah, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidak akan sempurna keimananmu sampai aku menjadi orang yang paling kau cintai walaupun dibandingkan dengan dirimu sendiri. Maka Umar mengatakan, al-ana ya Rasulullah, sekarang wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la anta ahabbu ilayya min nafsi, engkau telah menjadi orang yang paling aku cintai walaupun dibandingkan dengan diriku sendiri. Maka Nabi mengatakan, al-ana ya Umar, sekarang wahai Umar, yakni sekarang sempurna atau telah menjadi sempurna keimananmu. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Beriman kepada Rasul alaihi salatu wassalam adalah sebuah keniscayaan. Mencintai Rasul alaihi salatu wassalam ada sebuah keharusan. Siapapun yang mengaku sebagai umat Islam, siapapun yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, maka dia harus membuktikan keimanannya dengan mencintai Rasul alaihi salatu wassalam. Ahibbatil kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah azza wa jal telah menjadikan salah satu tanda kecintaan seorang hamba kepada Allah adalah dengan mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Allah telah menjadikan sebuah indikator seorang hamba benar-benar cinta kepada Allah adalah dengan mengikuti syariat nabinya Muhammad alaihi assalatu wassalam. Di dalam sebuah ayat Allah Jalla wa'ala mengatakan, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah, katakanlah wahai segenap umat manusia, katakanlah wahai Muhammad, Qul in kuntum tuhibbuna Allah, jikalau kalian segenap umat manusia mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, maka ikutilah ajaranku, maka jalankanlah apa yang telah aku ajarkan. Yuhbibkumullah, dengan demikian maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan dialah Allah Azza wa Jal yang maha memberikan taubat, dan dialah Allah Azza wa Jal yang maha penyayang. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimukumullahu jami'an, Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, seorang ulama ahlu tafsir dari mazhab Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, hadhil ayatul karimah hakimatun ala man idda'a mahabbatallah wa laysa huwa ala tariqatil muhammadiyah fahuwa kalibun fi da'wah. Kata Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, hadhil ayatul karimah, ayat yang mulia ini, itu ayat yang baru saja kita bacakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibkumullah, sampai dengan akhir ayat. Kata Ibn Kathir menjelaskan ayat ini, hadhil ayatul karimah, ayat yang mulia ini adalah hakimatun, sebagai pemutus, ala manidda'a mahabbatallah, kepada setiap orang yang mengaku mencintai Allah. Walaysa huwa ala tariqatil muhammadiyah, akan tetapi dia tidak berada di jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Fahuwa kadhibun fi da'wah, maka sungguh orang ini telah berdusta dalam pengakuannya. Fi nafsil amr hatta yattabi'a syar'al muhammadi wad-dinan nabawi fi jami'i ahwalihi wa aqwalihi, sampai dia benar-benar mengikuti ajaran syariat yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam dan agama yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, fi jami'i aqwalihi wa af'alihi, pada setiap ucapan dan perbuatannya. Maknanya ikhwani fiddin rahimani wa rahimukumullah, ketika seseorang mengaku mencintai Allah azza wa jal, maka dengan ucapan itu berarti dia harus berjalan di atas jalan Rasul alaihi salatu wassalam. Dia harus melaksanakan perintah Rasul alaihi salatu wassalam dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Maka barang siapa yang mengatakan ana uhibbullah, saya mencintai Allah, au uhibbur Rasul alaihi salatu wassalam, atau saya cinta kepada Rasul alaihi salatu wassalam, sementara jalan yang dia tempuh, jalan yang dia titi di atasnya bukan jalan Rasul alaihi salatu wassalam, perintah Rasul dia tinggalkan, larangan Rasul dia laksanakan, maka kata Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, fahuwa kadhibun fi da'wah, maka orang ini adalah orang yang berdusta dalam pengakuannya. Hatta yattabi'a syar'al muhammadi wad-dinan nabawi, sampai dia mengikuti syariat Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam dan agama yang dibawa Rasul alaihissalatu wassalam, tidak membeda-bedakan dan tidak mengkelompok-kelompokkan, akan tetapi kata beliau rahimahullahu ta'ala, fi jami'i aqwalihi waf'alihi, harus sesuai dengan apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan. Ikhwal fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara ciri dan tanda orang yang mencintai Rasul alaihi salatu wassalam adalah mendahulukan apa yang diucapkan oleh beliau dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Siapapun orang itu yang berbicara, baik itu gurunya, baik itu kiainya, baik itu syekhnya, baik itu ustadznya, ketika ucapan mereka berselisih dan berseberang dengan apa yang telah disabdakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, maka wajib bagi untuk meninggalkan ucapan itu semua dan memilih ucapan Rasul alaihi salatu wassalam. Allahu tabaraka wa ta'ala telah menyatakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah, wahai orang-orang yang beriman, La tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih. Janganlah kalian mengedepankan, janganlah kalian mendahulukan sesuatu dibandingkan dengan Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah Azza wa Jal. Maknanya barakallahu fikum, apa yang difirmankan oleh Allah dan apa yang disabdakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, maka itu adalah yang pertama kali diambil dibandingkan dengan ucapan-ucapan orang yang lain. Ikhwan fiddin, a'azzani wa azzakumullahu jami'an. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala, seorang imam ahlu sunnah, seorang imam yang masyhur di tengah-tengah kaum muslimin, mengatakan ajma'an nas ala mal istabanat lahu sunnatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala yahilu lahu an yada'aha liqauli ahad. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan ajma'an nas, semua manusia telah sepakat, ala mal istabanat lahu sunnatu an-nabi alaihi salatu wassalam, bahwa barang siapa yang telah sampai kepadanya dan telah jelas dan terang kepadanya satu sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, satu ajaran dari Rasul alaihi salatu wassalam, fala yahillu lahu, maka tidak halal baginya, maka tidak boleh baginya an yada'aha liqauli ahad, untuk meninggalkan ucapan Rasul itu dan mengambil omongan orang yang lain. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, lihat bagaimana sebuah bimbingan, pendidikan dan tarbiyah dari seorang imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Beliau tidak mengajarkan kepada kita fanatik, tidak mengajarkan kepada kita taklid, akan tetapi mengajarkan kepada kita untuk al-ittiba', untuk mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, dan menjadikan apa yang disabdakan oleh beliau menjadi yang pertama diambil oleh seorang muslim dibandingkan dengan ucapan gurunya ataupun ucapan orang-orang yang lain. Ikhwan fil din, a'azzani wa a'azzakumullah. Orang yang mengaku mencintai Rasul alaihi salatu wassalam, maka dia pun harus mencintai ajaran yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Orang yang mencintai Rasul alaihi salatu wassalam, maka dia harus mencintai tauhid dan dia harus mencintai ahli tauhid. Orang yang mencintai Rasul alaihi salatu wassalam, maka dia harus cinta kepada sunnah Nabi dan mencintai orang-orang yang menjalankan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Orang yang mengaku mencintai Rasul alaihi salatu wassalam, maka dia harus mencintai orang yang memakai hijab, dikarenakan hijab adalah perintah Allah dan Rasul alaihi salatu wassalam. Tidak mengatakan hijab adalah sebuah adat istiadat, tidak mengatakan jilbab adalah sebuah kebiasaan masyarakat Arab. Kalla wallah, tidak demi Allah. Barakallahu fikum. Dahulu as-sahabiyat, dahulu para wanita di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, sebelum diturunkannya ayat hijab, maka mereka tidak berhijab. Akan tetapi ketika Allah turunkan kepada mereka ayat hijab, maka para sahabiyat radhiyallahu ta'ala anhunna, mereka bersegera dan berbondong-bondong untuk menjalankan sebuah perintah Allah Azza wa Jal, yaitu menutupi tubuh mereka dengan hijab yang syar'i. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, barang siapa yang mengaku mencintai Rasul alaihi salatu wassalam, maka dia harus mencintai orang yang mengerjakan sebuah sunnah dengan memanjangkan jenggot dan memelihara jenggotnya, dikarenakan memanjangkan jenggot adalah sebuah sunnah yang diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Orang yang mengaku mencintai Rasul alaihi salatu wassalam, maka dia tidak boleh untuk memusuhi dan membenci orang yang mengangkat pakaiannya di atas mata kaki, karena itu merupakan salah satu bagian daripada syariat yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Orang yang mencintai Rasul alaihi salatu wassalam, maka dia tidak boleh untuk membenci satupun dari apa yang diajarkan Rasul, walaupun orang tersebut belum bisa untuk menjalankan sunnah tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dikarenakan Rasul alaihi salatu wassalam beliau telah menyatakan dalam sebuah hadisnya, faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka barang siapa yang berpaling dari sunnahku, maka orang itu bukan berasal dari golonganku. Barang siapa orang yang membenci sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, seseorang yang membenci wanita yang berhijab dengan hijab yang syar'i, seseorang yang membenci orang yang mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala, seorang yang membenci, seseorang yang mengingkari kesyirikan, maka barakallahu fikum, orang ini bukan berasal dari golongan Rasul alaihi assalatu wassalam. Ikhwan fi din, barakallahu fikum. Orang yang mencintai Rasul alaihi salatu wassalam, maka dia harus menerima semua hadis yang sahih yang berasal dari Rasul alaihi salatu wassalam. Tidak boleh untuk memilah-milih yang sesuai dengan keinginan dan tidak sesuai dengan keinginan. Tidak boleh membedakan ini yang masuk logika dan ini yang tidak masuk logika. Ahibbatil kiram, rahimani wa rahimukumullah, semua perintah ataupun khabar yang datang dari Rasul alaihi salatu wassalam, maka kewajiban kita adalah untuk menjalankannya, mempercayainya, dan segera melaksanakannya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimallahu ta'ala, Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan, La alfayanna ahadakum muttaki'an ala arikatihi ya'tihi amrun mimma amartuhu bihi aw nahaitu anhu fayaqulu la adri ma wajadna fi kitabillahi fa'alna. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, La alfayanna ahadakum muttaki'an ala arikatihi, jangan sampai saya mendapati salah seorang dari kalian yang bersandar di kursinya yang mewah. Muttaki'an ala arikatihi ya'tihi amrun mimma amartu bihi, kemudian datang kepada sebuah perkara yang perkara itu adalah perintah aku, itu perintah Rasul alaihi salatu wassalam, aw ma nahaitu anhu, atau sebuah larangan dari Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian orang ini mengatakan, La adri, saya tidak tahu, saya tidak mau menerima. Ma wajadna fi kitabillah ittaba'na, apa yang kami dapatkan dari kitabullah, Al-Quran, maka kami akan menjalankannya, kami akan melakukannya, kami akan melaksanakannya. Adapun apa yang tidak kami jumpai dari Al-Quran, maka kami tidak akan melaksanakannya. Di mana sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Ya ikhwan fi din, azani wa azzakumullah, dalam hadis yang mulia tersebut, Baginda Nabi alaihi salatu wassalam memberingatkan kepada kita, jangan sampai seorang muslim yang mengaku menjadi umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, namun dia tidak mau untuk menerima dan menjalankan apa yang disabdakan oleh nabinya alaihi salatu wassalam. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, di antara tanda kecintaan seorang hamba kepada Rasul alaihi salatu wassalam adalah dengan meyakini bahwa beliau telah menyampaikan segala apa yang diwahyukan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kepada umatnya. Seorang yang mengaku cinta kepada Rasul alaihi salatu wassalam, maka sudah seharusnya dia mencukupkan untuk beragama dengan apa yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Agama Islam ini adalah agama yang telah sempurna, disempurnakan oleh yang menciptakan manusia, disempurnakan oleh Allah jalla wa'ala. Allah menyatakan dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Ikhwani fiddin, barakallahu fiikum. Di dalam beribadah, tidaklah seseorang mencukupkan dengan niatan yang baik, dengan tujuan yang mulia. Akan tetapi di dalam beribadah, perlu untuk memperhatikan syarat yang berikutnya, yaitu mencocoki sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Sehingga orang yang mencintai Rasul alaihi salatu wassalam adalah mereka orang yang beribadah sebagaimana Rasul dan para sahabatnya mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Rasul dan para sahabatnya, mereka adalah orang-orang yang paling mengerti tentang syariat. Mereka adalah orang-orang yang paling mengerti tentang wahyu. Kepada Rasul alaihi salatu wassalam diturunkan Al-Quran. Dan kepada para sahabat, pertama kali Al-Quran diajarkan. Ikhwani fiddin, barakallahu fikum. Seorang as-salaf dari kalangan at-tabi'in, Sa'id ibn Musayyab rahimahullahu ta'ala, beliau pernah melihat ada seorang laki-laki yang sedang melaksanakan sholat. Annahu ra'a rajulan shalla ba'da tulu'il fajri akthar min rak'atain. Ada seorang laki-laki yang melaksanakan sholat sunnah setelah terbitnya fajar, yakni sebelum dilaksanakan sholat subuh, akthar min rak'atain, yang lebih daripada dua rakaat. Padahal yang diketahui daripada sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, sholat sunnah sebelum sholat subuh adalah dua rakaat. Nabi mengatakan, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, seorang salaf ini, seorang tabi'in ini, Sa'idul Musayyab rahimahullahu ta'ala melihat ada seorang laki-laki yang melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh lebih dari dua rakaat. Yukthiru ruku'ahu wa sujudah. Karena dia ingin menambah banyak rukuknya dan ingin melaksanakan sujud dengan yang banyak. Fanaha. Maka Sa'id ibn Musayyab rahimahullahu ta'ala, beliau melarang orang tersebut. Maka orang ini bertanya, ya Aba Muhammad, wa ya Abu Muhammad, kunyahnya Sa'id ibn Musayyab rahimahullah. Ya Aba Muhammad, yu'adzibunillah, wa ana fi shalah. Ya Aba Muhammad, apakah Allah itu akan mengadab aku sementara yang aku lakukan itu adalah sholat? Yang aku kerjakan sholat, bukan sebuah kemaksiatan, bukan judi, bukan minum khamar, bukan mencuri, bukan berzina. Saya sedang sholat. Apakah mungkin Allah Azza wa Jal akan mengadab aku gara-gara sholat yang saya kerjakan? Maka lihat jawaban seorang ulama dari kalangan tabi'in rahimahullahu ta'ala, la, walakin yu'adzibuka ala khilafis sunnah. Tidak, Allah tidak mengadab seseorang dikarenakan seorang itu melaksanakan sholat. Akan tetapi Allah tabaraka wa ta'ala mengadab seseorang dikarenakan dia menyelisih sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Bukan sholatnya yang salah, tapi penyelisihanmu, tapi cara sholatmu yang keliru, itu yang menjadikan engkau terancam dengan adab Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, barakallahu fikum. Di bulan ini, di bulan yang mulia ini, bulan di mana Rasul alaihi salatu wassalam dilahirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari rahim ibundanya dan muncul ke permukaan bumi. Sebagian orang di bulan-bulan dan di hari-hari ini, mereka mengerjakan sebuah amal ibadah yang mereka anggap sebuah kebaikan. Maka barakallahu fikum, untuk melihat apakah sebuah amalan itu adalah amalan yang baik ataupun tidak, maka di sana ada tiga pertanyaan yang perlu untuk dijawab. Yang pertama, barakallahu fikum, apakah peringatan Maulid Nabi ini adalah sebuah perkara yang ma'ruf ataukah sebuah perkara yang mungkar? Orang yang mengerjakan Maulid Nabi ini meyakini bahwa itu adalah kebaikan ataupun keburukan. Kalau seandainya mereka mengatakan ini adalah kejelekan, selesai urusannya. Tapi kalau seandainya mereka mengatakan peringatan ini adalah merupakan kebaikan, maka di sana ada pertanyaan yang kedua. Kalau seandainya peringatan itu adalah peringatan yang baik, maka pertanyaannya adalah, apakah Rasul alaihissalatu wassalam tahu tentang peringatan tersebut? Apakah Rasul alaihissalatu wassalam tahu tentang perkara yang baik ini? Jawabannya antara dua. Kalau seandainya dia mengatakan tidak, Nabi tidak tahu bahwa ini adalah perkara yang baik, maka sungguh dia telah melakukan perbuatan yang besar. Dia telah menuduh Rasul alaihissalatu wassalam bodoh dan tidak mengetahui perkara agama. Kalau seandainya jawaban yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang baik, maka ada pertanyaan yang tiga. Kalau seandainya Rasul alaihi salatu wasallam tahu itu adalah perbuatan yang baik, pernahkah Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan ini kepada para sahabatnya? Jawabannya pun ada dua. Kalau seandainya dia mengatakan tidak, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain. Kalau jawaban demikian, selesai. Berarti itu bukan perkara agama dan telah disepakati Namun kalau seandainya jawabannya adalah Rasul alaihissalatu wassalam pernah mengajarkan kepada para sahabatnya, memerintahkan kepada para sahabatnya untuk melaksanakan peringatan tersebut, maka pertanyaan terakhir adalah qul hatu burhanakum in kuntum shodiqin, datangkanlah bukti yang kalian miliki, datangkanlah satu ayat saja atau satu hadis saja dari Rasul alaihissalatu wassalam yang menjelaskan bahwanya Allah dan Rasul memerintahkan perbuatan itu, atau Rasul alaihissalatu wassalam bersama dengan para sahabatnya mereka mengerjakan peringatan yang demikian. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai orang-orang yang diberikan taufik untuk hidup di atas sunnah Nabi alaihissalatu wassalam hingga nanti akhirnya kita dipanggil oleh Allah tabaraka wa ta'ala dalam keadaan berpasrah, dalam keadaan beriman, dalam keadaan sedang mengamalkan sebuah perkara kebajikan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma amitna 'ala sunnah. Allahumma amitna 'ala sunnah. Allahumma amitna 'ala sunnah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam wa baraka 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa aqimus shalah.